Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa disehatkan dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kabar baik kami ingin sampaikan bahwa sampai detik ini setidaknya angkatan pertama dari para penghafal Al-Quran sudah terdaftar dan mengikuti program sebanyak 14.000 orang. Dan dari sekian jumlah itu telah didapati, alhamdulillah, para peserta yang menyempurnakan hafalan Qur'annya dan tengah menguatkan hafalan itu untuk mendapatkan sanad insyaAllah. Karena itu saya ingin mengucapkan syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam upaya menghadirkan ahli Al-Quran di bumi Indonesia ini dari lintas batas, lintas usia. Dan juga spesial, saya ingin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi untuk berwakaf paket hafalan Al-Quran metode At-Taisir. Yang ini tentu kita bagikan sebagai wakaf untuk memudahkan proses pembelajaran. Insya Allah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menegaskan dalam sabdanya bahwa man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yankusa min ajrihi syai. Siapapun yang menjadi fasilitator pada kebaikan, dia berpotensi berpeluang dengan kadar keikhlasannya meraih pahala yang serupa dengan pelaku kebaikan itu tanpa dikurangi sedikit pun. Semoga setiap Anda yang telah berpartisipasi untuk berwakaf di paket hafalan ini juga mendapatkan pahala yang serupa dengan yang menghafalkannya, mengamalkannya dalam kehidupan, dan disatukan dalam nilai-nilai kemuliaan. Namun teman-teman, ternyata jumlah itu belum sepenuhnya terpenuhi. 14.000 jauh sekali dari presentasi jumlah muslim di Indonesia yang tentunya membutuhkan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, paham Al-Quran, dan mau mengamalkan itu dalam berkehidupan. Setidaknya tahun ini kami menginginkan ada 50.000 sedikitnya ahli Al-Quran dari semua kalangan. Khususnya, ayo teman-temanku di generasi milenial, mahasiswa, pelajar, karena masa depan itu milik Anda, milik kita. Dan manfaat untuk memakmurkan negeri kita tercinta, insya Allah terpancar dari cahaya-cahaya mulia Al-Quran Al-Karim. Dibutuhkan setidaknya 25.000 paket hafalan lagi untuk kita sebarkan ke seluruh kalangan, khususnya kita akan mulai dari kalangan mahasiswa, pelajar, supaya Anda bisa belajar saat yang bersamaan menghafal Al-Quran dan Dewi sudah dengan IPK yang sangat bagus, cukup tinggi. Bersamaan dengan itu, Anda menjadi penghafal Al-Quran. Teman-teman, mari kita sukseskan program ini. Insya Allah di akhir tahun ini kita bisa mewisuda 50.000 orang para penghafal Al-Quran dari lintas usia, lintas aktivitas, dan tentunya mudah-mudahan ada generasi terbaik di masa yang akan datang yang mengabdi untuk negeri ini dengan niat ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih sekali lagi. Semoga Allah ridhai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.